Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala al-hadis al-hadi asyar. Hadis ke-11. Qala an Abi Muhammadin Al-Hasani ibni Ali ibni Abi Talib sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rayhanatihi radhiyallahu anhuma. Qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Rawahu at-Tirmidhi wa an-Nasa'i wa qala at-Tirmidhi hadithun hasanun sahih. Inilah hadis yang ke-11 dari hadis al-Arba'in an-Nawawiyah yang diletakkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yaitu dari sahabah, salah seorang sahabah yang bernama Abu Muhammad Al-Hasan ibn Ali bin Abi Talib. Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa rayhanatihi, dan rayhanah yakni bunga perhiasan dijuluki dengan rayhanah dikarenakan cintanya Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap cucunya tersebut, seolah-olah seperti seseorang yang mencintai bunga. Radiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, yakni Al-Hasan dan bapaknya. Jika kita dapati kata radiyallahu anhuma, berarti menunjukkan bahwa sahabat tersebut dan juga bapaknya, kedua-duanya termasuk sahabat. Qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, aku telah menghafal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam sebuah kalimat. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan da', yakni tinggalkan. Ma yaribuka, hal atau perkara-perkara yang yaribuka, yang meragukanmu. Ila ma la yaribuka, kepada yang tidak meragukanmu. Tinggalkanlah hal yang meragukan dirimu kepada yang tidak meragukan. Hadis riwayat Tirmidzi dan Nasa'i. Dan Al-Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih. Inilah hadis yang ke-11. Dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada umatnya tentang perkara penting, yaitu menjauhi perkara-perkara yang meragukan. Rasul menganjurkan kepada umatnya untuk menjauhi perkara hal yang meragukan, perkara-perkara yang syubhat, yang samar, kepada perkara yang jelas dan tidak ada keraguan padanya. Maka jika kita mendapati suatu perkara yang ragu-ragu, apa solusinya? Rasulullah SAW memberikan jalan keluar, yaitu hendaknya kita buang jauh-jauh keragu-raguan tersebut, dan kita beramal menuju perkara-perkara yang yakin. Kita buang keraguan tersebut dan kita melakukan al-yaqin, yang tidak ada keraguan padanya. sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Itulah kitab yang tidak ada keraguan padanya, hudan lil muttaqin, yang mana itu merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, ini merupakan cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang disebut dengan Sibt. Arti dari Sibt, kata Syekh Al-Utsaimin di sini, As-Sibt huwa ibnul bint. Sibt, bahasa Arab Sibt itu artinya anak atau cucu dari anak perempuan. Cucu dari anak perempuan. Ini diistilahkan dengan as-sibt. Adapun hafid, adapun cucu dari anak laki-laki, maka disebut dengan hafid. Hafid adalah cucu dari anak laki-laki. Inilah perbedaan antara sibt dan hafid, yang artinya sama, sama-sama cucu. Tetapi sibt ini dari jalur anak wanita, cucu dari anak perempuan. Adapun jika itu dari jalur anak laki-laki, maka disebut dengan hafid, cucu dari anak laki-laki. Maka Hasan merupakan cucu dari putri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, beliau wafat di usia yang masih, di umur beliau yang masih kecil. Atau afan, Rasulullah SAW wafat di usia umur Hasan berumur 7 tahun. Hasan masih berumur 7 tahun, Rasulullah SAW meninggal dunia. Sehingga hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hasan dan juga Al-Husain sangat sedikit yang diriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan mereka menjumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam usia mereka yang masih kecil, di bawah 7 tahun. Maka di sini Al-Hasan mengingat suatu ucapan yang pernah diucapkan Rasulullah SAW kepadanya, yaitu da'ma yaribuk ila ma la yaribuk, tinggalkan hal yang meragukanmu kepada perkara yang tidak meragukanmu. Para ulama mengeluarkan sebuah kaidah dari hadis ini, yaitu kaidah al-yaqin la yazulu bisyak. Para ulama menyimpulkan suatu kaidah bersumber dari hadis ini, yaitu adalah kaidah yang masyhur, al-yaqin la yazulu bisyak. Al-yaqin, keyakinan, la yazulu bisyak, tidak gugur dengan adanya keraguan. Sesuatu yang sudah yakin itu tidak bisa gugur disebabkan ada keraguan padanya. Jadi yang lebih kuat adalah al-yaqin. Seseorang jika dia meyakini sesuatu telah terjadi, kemudian datang keraguan setelah keyakinan tersebut, apakah terjadi atau belum, maka keraguan ini tidak perlu ditoleh. Buang keraguan tersebut, karena keraguan ini tidak mempengaruhi posisi al-yaqin. Seperti misalnya, seseorang dia yakin tadi sudah wudu, kemudian ketika dia hendak sholat, datang keraguan padanya, apakah batal wudunya atau tidak, padahal dia yakinnya tadi sudah wudu. Maka di sini keraguan itu tidak bisa merubah posisi, yakin dia. Tidak perlu untuk dilihat dan ditoleh keraguan tersebut. Dibuang keraguan itu. Maka dia masih dalam posisi thaharah. Dia kembali kepada yakin yang dia yakini, yaitu apa? Masih di atas thaharah. Sebaliknya, seorang dia yakin. Dia sudah hadas tadi. Sudah dari toilet, sudah hadas. Kemudian, dia hendak mengerjakan sholat. Datang keraguan, apakah tadi sudah wudu atau belum? Maka apa pertama yang dia yakini? Pertama yang dia yakini, dia hadas. Berarti, dia masih belum bersuci. Kembali kepada asalnya. Kembali kepada asalnya itu yang dia yakini. Dia yakin hadas, berarti masih hadas. Demikian pula permasalahan-permasalahan yang lainnya. Maka al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak bisa gugur disebabkan keraguan. Adapun permasalahan keraguan tentang jumlah bilangan. Dia ragu apakah dia telah melakukan sholat rokaat ini adalah rokaat keempat atau rokaat ketiga. Dia ragu apakah ini rokaat keempat atau rokaat ketiga. Maka di sini kata para ulama, dia membangun dari yang tersedikit, dari yang paling kecil. Dia membangun dari yang paling kecil. Jika seseorang di rokaat yang dia ada padanya, dia ragu apakah ini rokaat saya yang keempat atau rokaat ketiga, maka dia bangun dari yang paling sedikit. Ini rokaat yang ketiga. Atau seperti tawaf misalnya. Apakah tawaf yang sekarang dia jalankan ini yang kelima atau yang keenam atau yang ketujuh? Dia ragu berapa yang sedang dia lakukan ini. Maka di sini dia bangun dari yang paling tersedikit, yang paling kecil, yaitu empat. Maka kesimpulannya, jika keyakinan itu terkait dengan jumlah bilangan, maka dipilih dari yang paling tersedikit. Adapun jika permasalahan ragu itu datang setelah adanya keyakinan, maka tidak perlu ditoleh ada keragu-raguan itu. Tetapi jika seorang sebelumnya tidak memiliki keyakinan sama sekali, dia tidak tahu apakah dia sudah wudu atau belum wudu, dia tidak yakin tadi sudah wudu, ragu apakah dia wudu atau belum, maka di sini asalnya belum wudu. Maka di sini asalnya tidak ada. Jika dia tidak meyakini apa-apa, maka asalnya tidak ada apa-apa. Ada pun permasalahan asyak, ragu setelah selesai dari ibadah, maka ini tidak perlu untuk ditoleh. Seseorang misalnya dia sudah selesai sholat, kemudian dia datang keraguan, apakah tadi saya sholat 3 atau 4 rakaat? Nah, ini keraguan ini datang setelah selesainya ibadah, maka tidak perlu untuk ditoleh. Tidak perlu untuk ditoleh. Inilah 3 perincian tentang al-yaqin. Kemudian beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Dari Syekhul Utsaimin, faedah yang pertama, qala anna ad-din al-islami la yuridu min abna'ihi an yakunu fi shakkin wala qalaqin liqawlihi sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Bisa dilihat di faedah hadis. Bisa dilihat di faedah hadis. Min fawaidi hadzal hadis. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Adapun sebelum faedah, biasanya Syekhul Utsaimin membahas tentang syarahnya terlebih dahulu, tentang perawinya dan makna-makna lafaz hadis. Kemudian setelah itu baru beliau masuk ke poin faedah. Maka kita ringkas dan kita langsung masuk ke poin faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini yang dijelaskan oleh Syekhul Utsaimin. Qala yang pertama, anna dinal islami la yuridu min abnaihi ay yakunu fi syakkin wala qalaqin liqaulihi da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Bahwa agama Islam tidak menginginkan dari umatnya berada dalam asyak, keraguan, wala qalaq, dan kebimbangan. Sehingga Nabi SAW mengatakan, da' ma yaribuk, tinggalkan hal yang meragukanmu kepada yang tidak meragukan. Inilah agama Islam yang mudah. Agama Islam yang mudah. Seseorang jika dia dalam hidupnya bebas dari keraguan-raguan, maka hidup dia akan terasa nikmat. Hidup dia akan terasa nikmat dan beristirahat dia dari perkara-perkara yang meragukan. Inilah agama Islam. Adalah agama yang mudah. Kemudian faedah yang kedua. Qala annaka idza aradta at-tuma'ninata wal istirahata fatruk al-mashkuka fihi watrahhu janiban. La siyama ba'da al-faraghi min al-ibadati hatta la yulhiquka al-qalaq. Bahwa engkau idza aradta, jika kamu menginginkan at-tuma'ninah, ketenangan, wal istirahah, dan istirahat, fatruk al-mashkuka fi, maka hendaknya engkau menjauhi perkara-perkara yang meragukan. Watrahhu janiban, dan buanglah jauh-jauh darimu. Buang perkara yang meragukan itu dari dirimu. Sehingga dengan ini seseorang merasa tenang hatinya. Hati dia tenang. Maka seorang jika dia diuji dengan keraguan-raguan, jangan diikuti keraguan tersebut. Jika kita terus mengikuti keraguan-raguan itu, asyak, kita terus ikuti yang namanya asyak, bahaya. Akan menjerumuskan kita kepada kepayahan dan kehancuran. Seseorang jika dia terus mengikuti asyak, bisikan-bisikan syaitan, bahkan jika dia ikuti terus, maka syaitan bisa masuk sampai membuat dia ragu tentang permasalahan agamanya. Membuat dia ragu tentang permasalahan perkara-perkara gaib yang wajib dia imani. Sehingga yang namanya asyak jangan diikuti. Yang namanya asyak, keraguan-raguan itu, jika datang, segera untuk dibuang jauh-jauh. Agar kita selamat dan kita istirahat. Qala la siyama ba'da al-faraghi min al-ibadah. Terlebih, jika keraguan itu datang setelah selesai dari ibadah. Seseorang selesai dari ibadah, kemudian datang keraguan-raguan, maka di sini tidak perlu untuk ditoleh keraguan-raguan itu. Yang namanya keraguan jika dia datang setelah selesainya suatu amalan, maka ini tidak perlu untuk dianggap lagi. Seperti Syekh Utsaimin memberikan contoh, rajulun tafa bil bait wa antaha wa dhahaba ila maqami Ibrahim li yusalli fa shakka hal tafa sab'an aw sittan fa madha yasna. Seseorang telah melakukan tawaf di Ka'bah dan selesai dia melakukan tawaf. Kemudian setelah tawaf dia melakukan ibadah yang lain, yaitu salat di depan atau di belakang maqam Ibrahim. Nah, ketika salat dia ragu apakah tadi tawafnya sudah lengkap 7 kali atau baru 6 kali. Apa yang harus dia lakukan? Padahal sudah selesai tawafnya dia. Dia sudah masuk kepada ibadah yang lain. Maka di sini keraguan itu datang setelah selesainya ibadah, maka tidak perlu untuk dia mengulang lagi tawafnya. Sudah tidak perlu dianggap keraguan-raguan tersebut. La yasna syai'an, jawabannya adalah la yasna syai'an. Dia tidak perlu untuk melakukan apa-apa. Li'anna syakka tara'a ba'da al-faragh min al-ibadah, dikarenakan keraguan itu terjadi setelah selesai dari ibadah. Illa idza tayaqqana annahu tawafa sittan, kecuali jika dia merasa yakin bahwa dia tadi tawafnya 6 kali, bukan 7 kali. Kalau dia sudah merasa yakin, maka ini permasalahannya beda, bukan permasalahan ragu lagi. Seorang sudah selesai ibadah, tetapi dia ingat bahwa tadi saya yakin ibadah saya tadi atau tawaf dia belum lengkap, atau salat dia tadi belum lengkap, saya yakin, bukan ragu-ragu. Saya yakin tadi saya salat masih baru 3 rakaat, belum 4 rakaat. Maka di sini dia harus mendatangkan rakaat yang kurang tersebut. Ini jika yakin, tetapi jika ragu, apakah 4 atau 3, keraguan-raguan setelah selesai ibadah, maka ini tidak perlu untuk dianggap. Kemudian faedah yang ketiga, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam u'tiya jawami'al kalim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau diberi jawami'al kalim, kalimat yang maknanya singkat padat. Inilah diantara sifat atau tanda kenabian beliau, yaitu bahwa ucapan dan sabda Rasulullah SAW itu memiliki arti dan makna yang sangat luas dan padat maknanya, mencakup banyak hal. Sehingga dalam hadis ini kita bisa melihat waqtasara lahul kalam ikhtisaran. Dalam hadis ini kita lihat sabda Rasul yang sangat ringkas, singkat. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk, hanya terdiri dari beberapa kalimat. Tinggalkan perkara yang meragukanmu kepada perkara yang tidak meragukanmu. Itu saja. Tetapi kata Syekh di sini, lau bana lianna hatainil jumlataini da' ma yaribuk ila ma la yaribuk, karena dua jumlah ini, dua kalimat ini, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk, lau bana alaihima al-insan mujalladan dhakhman lam yastaw'ib ma yadullani alaihi minal ma'ani. Kata beliau, jika seseorang mau membuat syarah atau penjelasan tentang makna yang terkandung dalam hadis ini, dalam dua kalimat ini, da' ma yaribuk, tinggalkan yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu. Jika seorang ingin mengarang suatu karangan yang membahas tema ini saja, dia merinci dengan rincian yang luas, maka kata beliau, maka belum cukup jilid yang besar yang dia karang tersebut mencakup seluruh makna yang terkandung dalam hadis ini. Tidak akan cukup dia bisa mendapatkan seluruh makna yang terkandung dalam hadis ini. Menunjukkan luasnya makna hadis tersebut, yakni tinggalkan perkara yang meragukanmu. Jika seorang ingin merinci, maka tentu butuh beberapa jilid yang bisa mengumpulkan makna-makna yang tersimpul atau yang terkandung dalam hadis tersebut. Inilah hadis yang ke-11 dari hadis Arba'in An-Nawawiyah, dan Syekh Utsaimin mencukupkan dengan 3 faedah. Maka kita cukupkan sampai di sini. Qala wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.